daun-daun bambu menyanyikan rindu dan lakukan simfoni di hati ini. Kuciptakan air sungai mengalirkan rasa dan sematkan asa di batin ini. Di sini ku cari engkau dengan sejuta harapan. Setiap saat ku nantikan, namun hanya sejuta resah ku temui. Seorang bercerita padaku tentang kisah burung-burung dan rintik perempuan malam. Tapi semua itu tak mampu mengusir sepi di dada. Sesal yang kuremas di tangan ini.